subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-saimin as-saimat, semua saudara-saudariku yang kucintai karena Allah, bulan Ramadan, bulan mengajarkan kita untuk sabar. Di antara sabar tidak mudah marah. Ada empat tipikal marah. Pertama, cepat marah, cepat sadar. Ini belum baik. Yang kedua, lambat marah, lambat sadar. Kalau marah lambat, tapi sayang, sadarnya juga lambat. Masih pendendam dia. Kemudian yang ketiga, ini paling buruk, marahnya cepat, sadarnya lambat. Kalau marah cepat sekali, sumbu pendek kata orang, temperamental. Subhanallah, begitu marah pendendam lagi. Sempurnalah keburukan akhlak orang ini. Nah, yang keempat ini akhlak orang mukmin. Kalau marah ia lambat, kemudian segera sadar. Marah itu pun bukan sembarang marah, karena ada tarbiyah, ada pendidikan, ada perbaikan, ada nasihat. Malah kalau orang pantas marah, tidak marah, keledai. Subhanallah. Melihat kemaksiatan tentu marah, melihat kezaliman tentu marah. Subhanallah. Allah Jalla Jalalu menggambarkan orang mukmin itu miliki pribadi yang sangat kuat menahan marah. Dalam surah Ali Imran Allah gambarkan, yang pertama, wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan marah di saat bisa membalas. Subhanallah. Hebat. Padahal dia bisa balas tapi dia tahan. Yang kedua, wal afina 'anil nas. Ini ranking kedua. Sudah bisa menahan marah, hebatnya lagi sudah bisa memaafkan. Tapi sayangnya dia belum bisa melupakan. Nah, ranking pertama, the best of the best. Ini sampai Allah memuji hamba ini dan Allah mengatakan cinta kepada hamba ini. Wallahu yuhibbul muhsinin. Aku cinta dengan hambaku ini. Siapa itu? Yang mampu menahan marah, memaafkan, melupakan, lalu mengajak untuk membuka lembaran baru. Inilah bulan Ramadan, bulan kita mengajak diri kita, saudara kita, untuk membuka lembaran baru. Mari kita saling maaf-memaafkan. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.